Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bisanin ila yaumiddin amma ba'd. Fatfilah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita masuk di bab zakah. Bab zakati, bab zakat, qala al-musannifu rahimallahu taala, bab zakati tajibu az-zakatu fil ibili wal baqari wal ghanami waz zuru'i was simari wal ma'dini warikazi watijarati. Wajib zakat yaitu pada unta, sapi, kambing, tanah atau pertanian, kemudian buah-buahan, barang tambang, yaitu kemudian harta terpendam, harta jahiliyah yang terpendam, kemudian perdagangan. Ini adalah harta-harta yang wajib dizakatinya jika telah terpenuhi syarat. Jadi untuk yang binatang ternak yaitu unta, sapi, dan kambing. Untuk binatang ternak ini syaratnya harus tercapai nisab, kemudian setelah berlalu satu haul, kemudian dia digembalakan di tempat yang mubah, gratis. Kemudian hewan tersebut tidak dipekerjakan, misalnya untuk membajak sawah, untuk mengangkut, dan seterusnya. Itu diantara syarat zakat binatang ternak. Wa mala ibilu, adapun ibil unta. Fabi khomsin minha satun jaza'atun minal do'ni laha sanatun. Awsaniyatun minal ma'zi laha sanatan. Unta ini nisabnya mulai dari 5. Adapun unta ketika mencapai 5 jumlahnya, maka wajib menggunakan satun, yaitu sat, yaitu apa? Jaza'atun minal do'an, domba yang di sini laha sanatun, umurnya sudah 1 tahun sempurna, yaitu masuk ke tahun kedua, atau saniyatun minal ma'zi laha sanatan, kambing kacang usia 2 tahun ya, masuk ke 3. Wafi ashrin syatani, ketika 10 untanya maka zakatnya 2 kambing. Wafi khomsa ashrata, ketika 15, mencapai 15, salasu syahin 3 kambing. Wafi ishrina, ketika 20, arba'u syahin 4 kambing. Wafi khomsin wa ishrina, yaitu ketika 25, bintu mahodin, bintu mahod. Ini mulai ke 25, jumlah 25 mulai di sini bintu mahod, itu anak unta. Kalau tadi pakainya masih apa? Kambing. 20 masih 4 kambing. 25 bintu mahod laha sanatun, yaitu umurnya yang sudah saat genap 1 tahun, masuk ke tahun kedua. Dinamakan bintu mahod karena induknya sudah bisa hamil lagi, yaitu mahod, yaitu hawamil. Kemudian wafi sitin wasalasina, 36 bintu labun laha sanatan. Bintu labun laha sanatan yang usianya 2 tahun, yang sudah genap 2 tahun, masuk ke tahun ketiga. Dinamakan labun karena induknya sudah melahirkan yang kedua kalinya, kemudian punya susu. Dinamakan bintu labun. Wafisitin warba'ina, 46 hiqotun laha salasu sinin. Hiqoh ini 3 tahun. Dinamakan hiqoh karena sudah bisa dinaiki dan diberi beban atau bisa dikawini oleh pejantan. Umurnya 3 tahun. Jadi pintu mahkot itu umur setahun, pintu labun umur 2 tahun, kemudian hiqah umur yaitu 3 tahun. Wa fi ihda wasitina 61 jaza'atun laha arba'u sinin. Namanya jaza'ah, umurnya 4 tahun. Jadi ada pintu mahkot, kemudian ada pintu labun, nah, kemudian ada namanya hiqah, ada namanya jaza'ah. Umurnya berapa? 1, 2, 3, sama yang terakhir 4 ya. Yang terakhir tadi jaza'ah umurnya 4 tahun. Wa fi sittin wa sab'ina 76 binta labunin, 2 bintu labun. Binta adalifnya 2 bintu labun. Wa fi ihda wa tis'in 91 hiqotan ya, 2 hiqoh ya, hiqoh tadi berapa? 3 hiqoh 3 tahun ya, hiqoh 3 tahun 2 hiqoh. Wa fi mi'atin wa ihda wa isrin yaitu 121 salasu banati labun 3 bintu labun. Bintu labun tadi 2 tahun ya. Kemudian summa ba'da hadza, setelah itu fikuli arba'ina bintu labun, setiap 40 zakatnya 1 bintu labun. Wa fi kulli khamsin, setiap 50 hiqah. Bintu labun tadi usia 2 tahun, hiqah usia 3 tahun. Jadi urutannya itu 5 sampai 9, 10 sampai 14, atau kalau ringkasnya 5 1 kambing, 10 dari 10 2 kambing, dari 15 3 kambing, dari 20 4 kambing, kemudian dari 25 bintu mahkot, 36 bintu labun, kemudian 46 hiqoh, 61 jaza'ah, 76 2 bintu labun, 91 2 hiqoh, 121 3 bintu labun, 130 hiqoh, dan 2 bintu labun ya, 130 hiqoh dan 2 bintu labun. Ini tabelnya seperti itu, bisa dilihat di Al-Bayan wa Ta'rif. Kemudian tadi bisa kita hafalkan bintu mahkot tadian 2 1 tahun, bintu labun 2 tahun, hiqoh 3 tahun, jaza'ah 4 tahun. Dan di sini adalah betina semua ya, bintu. Nah, itu betina. Kemudian setelah itu setiap 40 bintu labun, 1 bintu labun, setiap 50 1 hiqoh. Sehingga kalau misalnya 140 ya. 140 berarti 1 bintu labun 2 hiqoh. Jadi kalau nanti setelah ini tadi di atas 130 gitu aja, di atas 130 nanti perpaduan antara 40 dan 50 ya. 40 dan 50. Misalnya 140, maka ini perpaduannya gimana? 50 2 kali, 40 1 kali. 50 apa tadi? Bikuli khamsatin hiqoh, berarti hiqohnya 2, kemudian 40-nya 1, bintu labun 1. Kalau 150, perpaduannya 50 semua, 3 kali, hiqoh 3. Dan seterusnya seperti itu ya. Wa amal baqara adapun sapi, wa fi kulli salasina tabi'un lahu sanah. Sapi setiap 30, berarti sapi nisabnya mulai startnya 30. Kalau 29 belum wajib zakat. Kalau unta 4 belum wajib. Belum wajib karena startnya dari 5. Wa amal baqaru wa fi kulli salasina tabi'un lahu sanah. Nah, ini laki-laki apa jantan tabi. Ya. Yaitu sapi usianya 1 tahun. Wa fi kulli arba'ina musinnatun laha sanatan. Nah, kalau setiap 40 itu musinah ya. Musinah usianya 2 tahun. Jadi ini betina. Jadi semuanya itu betina yang dikeluarkan, ya, kecuali di beberapa tempat, misalnya tadi tabi. Tapi ini zakar jantan. Sapi setiap 30 tabi, setiap 40 musinah. Musinah usia 2 tahun, kalau tabi 1 tahun. Suma ba'da hadza, kemudian setelah itu fikuli salasina tabi wa fikuli arba'ina musinah. Ya, cuma seperti itu ya. Aturannya lebih simpel. Artinya ba'da setelah apa ini? Tadi setelah 60 ya. Tsumma ba'da hadza fi kulli salasina tabi'un wa fi kulli arba'in musinnah. Di kombinasinya tadi setiap 30 itu tabi, setiap 40 musinnah. Jadi kalau 60 berarti berapa? Tabi'nya 2 ya. 60. Kemudian kalau misalnya 70 berarti tabi' 1 musinah 1, 80 2 musinah. Karena kombinasi hanya di 30 sama 40. Wa amal gunamu adapun gunam kambing wa fi kulli arba'ina satun. Wa fi kulli arba'ina satan adalah satun. 40 kambing, zakatnya 1 kambing. Ini awal nisabnya. Itu satun yaitu jaza'ah, do'en domba usia 1 tahun, atau kambing kacang usia 2 tahun. Sebagaimana ada di zakat ibil tadi ya. Sama. Domba 1 tahun atau kambing kacang usia 2 tahun. Wabimi atin wa'idha wa'isrin, yaitu 121 satani 2 kambing ya. Wafi mi'ataini wawahidatin 201 kambing. Salasu syiah 3 kambing. Wafi arba'i mi'atin 400 kambing. Arba'u syiah 4 kambing. Suma fi kuli mi'atin satun, kemudian setiap kali 100 itu 1 kambing. Jadi dari 40 sampai 120 ini panjang, zakatnya 1 kambingnya. Sehingga punya kambing 40, zakatnya 1 kambing. 120 1 juga. 50 1 ya. Ini jaraknya memang seperti ini ya, sesuai dengan nasnya. Nah, adalah demikian. Sehingga nampak tidak linier ya. Wafi kemudian 121 sampai 200 2 kambing. Kemudian tadi 201 sampai 399 3 kambing. 404 kambing, seterusnya adalah tinggal setiap 100 adalah 1 kambing. Wala tajibu fi zuru'i wa simari ila fima yuqtatu fi halatil ikhtiyar. Tidak ada kewajiban yaitu untuk zakat di pertanian dan buah-buahan kecuali yang dijadikan makanan pokok ketika kondisi normal, bukan darurat. Karena kalau darurat nanti macam-macam bisa dimakan ya. Bukan hanya makanan pokok. Kalau buah-buah yang bisa dijadikan makanan pokok itu hanya dua di sini apa? Rutab ya, sama inab. Kurma sama anggur. Kalau yang lainnya enggak. Ya, ada mangga, ada jeruk, itu enggak ada kewajiban zakat di situ ya. Hanya dua. Kalau yang zuru pertanian ya, yang dijadikan makanan pokok ketika kondisi normal. Ya ada hinto ya, gandum, jubawut, beras, jagung dan yang lainnya yang dijadikan makanan pokok. Sehingga kalau selain kalau buah itu hanya dua ya. anggur dan kurma. Kalau untuk pertanian ini, ya, biji-bijian ya, pertanian untuk biji-bijian ini nanti yang dijadikan makanan pokok dan disimpan yang dalam keadaan normal, kondisi normal, bukan darurat. Sehingga kalau bukan makanan pokok, buah sayur-sayuran, bumbu-bumbu ini enggak masuk, enggak ada zakat. Fata jibu bibutu wisolahi asamari wasdida di alhubi. Kapan kewajiban itu muncul menjadi ada kewajiban zakat? Ketika sudah mulai nampak layak panen, layak dikonsumsi bagi buah tersebut, baik itu keseluruhan atau sebagiannya. Kemudian kalau biji-bijian sudah istidat mengeras, bisarti an yakuna salasa mi'ati so'in, dengan syarat itu 300 sok, telah mencapai 300 sok. Wasso'u arba'atu amdad, satu sok adalah 4 mud ya. Satu sok 4 mud. Jadi syaratnya itu telah mencapai apa? 300 sok. Secara mud berarti 1200 mud ya, 1200 mud. Karena di atas disebutkan kalau yaitu laisa fima tunna khamsati ausukin sedekah. Di bawah 5 wasak tidak ada kewajiban ya zakat. Tinggal dikonversi 1 sok itu berapa, ya kan? Kan tadi ini 300 sok. Nah, 1 soknya berapa? Tinggal dikalikan. Kalau 1 sok misalnya 2 kilo berarti 300 sok berapa? 600 gitu kan. Nah, ini kan ada terjadi perbedaan pendapat 1 sok berapa kilogram. Ya, kalau 2 kilo misalnya, 2 kilogram tinggal berarti 600. 600 kilogram ini berarti sudah mencapai nisab ya, sehingga di bawah itu tidak ada kewajiban. Nanti dilihat konversinya menjadi 2 berapa? 2,5 misalnya, berarti 300 kali 2,5. Nah, seperti itu. Itu berarti nisabnya secara hitungan kilogram. Wa yajibu fi dzalika nisfu al-usr in suqya bimu'natin. Maka wajib yaitu apa namanya, setengah dari 1/10. Berarti berapa persen ini? Jika diairi dengan biaya 5% ya. Setengah dari berapa? 1/10. Wa in suqya bi ghairi mu'natin kalmator fa fi al-usr. Kalau diairi dengan gratisan ya, tanpa biaya seperti tadah hujan misalnya, maka itu 1/10 ya, 1/10-nya. 1/10-nya itu dikeluarkan zakatnya itu jafan munakon, kering dan sudah dibersihkan dari kulitnya, kemudian dari tanah misalnya. Ini jika biji-bijian tersebut disimpan apa? Tanpa kulit. Kalau biji-bijian tersebut disimpan dengan kulitnya seperti beras, disimpan bersama dengan kulitnya yang namanya gabah, maka nisabnya nanti 10 wasak, 2 kali lipatnya. Ya, sehingga kalau misalnya kondisi normal itu gandum ya, gandum nanti misalnya taruhlah 700 kilogram ya, nanti kalau beras karena disimpan dengan kulitnya menjadi 1400. Nah, 1400 kilogram. Jadi kalau disimpan bersama kulitnya ini jadi 2 kali lipatnya. Kalau disimpan tanpa kulit 5 wasak, kalau disimpan dengan kulitnya 10 wasak. wa tudammu azru'u ba'duha ila ba'din fi ikmalin nisabi idza kanat jinsan wa husidat fi sanatin wahidatin. Kemudian pertanyaan ini digabungkan nanti nisabnya satu sama lain jika jenisnya sama dan dipanen dalam satu tahun, dan satu tahun itu dalam 12 bulan gitu. Jadi yang jadi patokan adalah dipanen dalam satu tahun jenisnya sama. Misalnya padi panen sekarang, kemudian nanti misalnya 5 bulan lagi panen, berarti masih dalam di bawah 12 bulan. Maka itu bisa digabungkan dengan syarat padi dengan padi ya, jenisnya sama. Jenisnya sama ya, meskipun kualitasnya nanti beda. Kalau jenisnya beda tidak bisa. Misalnya gandum dengan jewawut, gandum dengan beras, itu nisabnya nggak bisa digabungkan. Tapi kalau sama-sama gandum, sama-sama beras dipanen dalam satu tahun yang sama, satu tahun yang sama itu maksudnya dalam cakupan 12 bulan tadi. Nanti dipanen belum melebihi apa 12 bulan. Wa amma az-zahabu fa nisabuhu 20 misqalan. Adapun az-zahab yaitu emas, nisabnya adalah 20 misqal. Ya, 20 misqal, 20 apa? Dinar. Wal misqalu, satu misqal adalah arba'atun wa 20 qiraton, yaitu 24 kirot. Ini satuan pakai kirot. Ini kalau digramkan satu dinar itu 4,25 gramnya. Satu dinar 4,25 gram. Maka kemudian kalau 20 miskol berarti 4,25 gram dikali 20, karena tadi nisabnya 20 miskol sehingga 85 gram emas nisabnya 85 gram. Nanti tergantung kalau di zakat harta diikutkan emas atau perak. Kalau diikutkan emas maka senilai 85 gram. Jadi emas kalau mencapai 85 gram maka mencapai nisab. Kalau belum mencapai itu maka belum ada kewajiban zakat. Wa nisabul alfidhati, adapun nisab untuk perak, mi'ata dirhamin islamiyin fidhatan kholisatan. 200 dirham islami fidhah kholisah, perak murni. Wa dirhamu al-islamiyu, 1 dirham islami sab'ata asara qiratan, 17 kirot illa khumusa kirotin, kecuali kurang dari 1/5 kirot. Nah ini 1 dirham, tadi kan dirhamnya 200, 1 dirham itu berapa gram? 2,975 gram. Kalau 200 dirham berarti 2,9 tadi dikali 200, misalnya 595 gram perak. Kalau emas 85 gram, kalau perak 595. Wala tajibu az-zakatu fi dzalika hatta yahula 'alai al-haulu. Nah, tadi zakat zahab, emas dan perak tidak wajib dikeluarkan kecuali telah mencapai haul. Ya, artinya ini punya emas 85 gram tanggal 1 Ramadan. Kemudian 1 Ramadan 14.43. Nanti besok ini bertahan terus sampai 1 Ramadan 14.44 masih 85 gram, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Berapa dikeluarkannya? Wa zakatuhu rubu'u al-usr, 1/4 dari 1/10, 2,5%. 1/10, 1/4-nya 2,5%. Kalau nisfu al-usr, 1/10 setengahnya. Kalau ini 1/10, 1/4-nya 2,5%. dikeluarkannya adalah 2,5%. Wa yustaratu ala yakuna huliyan mubahan. Emas perak tadi disyaratkan bukan perhiasan yang mubah. Meskipun tidak dipakai ya. Pokoknya tidak boleh berupa tidak berupa perhiasan yang mubah. Kalau perhiasan mubah berarti tidak ada zakatnya. Meskipun dia emas atau perak. Nanti kalau perhiasannya perhiasan haram, bukan mubah, maka bisa maka terkena kewajiban zakat. Misalnya perhiasan laki-laki ya, atau bejana yang ada emas dan peraknya. Kemudian tadi jadi untuk perhiasan tidak ada kewajibannya. Wajibu fil ma'dini minadzabi wal fidati rubu'u usrihi idza kana nisaban fil hali. Wajib untuk mengeluarkan zakat ma'din barang tambang, dan ini juga barang tambangnya harus emas dan perak, sehingga kalau tembaga atau nikel batu bara ini enggak masuk. Jadi khusus juga emas dan perak. Yaitu sama rubu usrihi 2,5% jika mencapai nisab. Nisabnya tadi ya, ya emas 85 gram, perak 595 atau 200 dirham. Kemudian di syarat disebutkan mencapai nisab bisa digabungkan dengan apa yang dia miliki yang dia sejenis ya. Dia nambang 200 dirham, kemudian punya yang sejenis juga 200 dirham, maka wajib zakat saat itu. Meskipun nanti ini ada perinciannya secara global demikian. Dan filhal, ya, tadi disebutkan filhal sehingga tidak ada haul. Ya. Jadi kalau menambang dapat emas 90 gram misalnya, nah wajib dikeluarkan zakat. Saat itu tidak perlu menunggu apa? 1 tahun. Ya. Tahun komariah, tidak perlu menunggu. Tidak ada syarat untuk apa? Haul untuk barang tambang juga pertanian. Pertanian juga tidak ada syarat haul. Jadi untuk barang tambang itu syaratnya yang penting dia itu emas atau perak, kemudian tercapai nisab. Kalau enggak tercapai nisab tidak ada kewajiban zakatnya. Wa ma arikazu al jahiliyu, adapun barang terpendam jahiliyah, yaitu jahiliyah itu sebelum diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu nanti masuk jahiliyah. Disyaratkan ini barangnya memang terpendam ya. Barangnya apa? Terpendam, bukan nampak di luar. Wa amma arikazu al-jahiliyu fa fihi al-khumusu fil hali. Nah, kalau barang terpendam ini 1/5. Jadi banyak ya. 1/5. Fil hal saat itu juga, sehingga barang terpendam jahiliyah ini, barang jahiliyah terpendam ini tidak ada syarat haul. Sebagaimana barang tambang tidak ada haul, kemudian pertanian tidak ada haul, kemudian barang terpendam, barang jahiliyah terpendam, harta jahiliyah terpendam ini juga tidak ada haul. Jadi dikeluarkan saat itu juga sudah wajib mengeluarkan zakatnya, dan di sini sebutkan 1/5 besar ya. Karena ini sebanding dengan sebanding dengan kemudahan mendapatkan, ya kan? Kemudahan mendapatkannya. Kalau menambang itu kan ada upaya, susah. Kalau barang terpendam itu enggak ada susahnya, dia hanya menemukan saja gitu kan. Bisarti dengan syarat an yakuna dhahaban aw fiddatan. Ini sama. Jadi barang harta jahiliyah terpendam disyaratkan emas atau perak. Kalau yang lainnya berarti tidak. Tidak ada kewajiban. Jadi barang tambang tadi barang tambang disyaratkan emas perak. Barang terpendam, harta terpendam jahiliyah juga disyaratkan emas dan perak. Wa an yujada fi mawat, ditemukan di tanah mati, ya, tidak punya pemilik. Karena nanti kalau ada pemiliknya, nanti pada asalnya dinisbahkan pada pemiliknya. Misalnya kita menemukan harta terpendam di kebunnya tetangga kita, ya berarti ada yang miliki tanahnya. Nah ini nanti dinisbahkan ke situ, ke yang memiliki tanah. Nah ini kalau tanah mati baru bisa menjadi miliknya, baik itu di negeri Islam atau di negeri harb perang kafir, negeri perang. Kemudian wa an yujada fi mawat tadi au fi milkin ahyahu, atau di miliknya yang dia hidupkan. Karena dia ini dia nemukan di tanah mati, kan enggak ada pemiliknya. Dia bisa apa? Terkena kewajiban tadi. Maka baik dia itu nanti menghidupkan tanah itu atau enggak. Ini tanah mati bisa dihidupkan, bisa enggak. Ini kan ada fulan nemukan rikas di tanah mati tersebut, maka terkena kewajiban zakat meskipun dia tidak menghidupkan tanah mati. Atau dia menghidupkan tanah mati, fi milkin ahyahu. Ya, tanah mati kalau sudah dihidupkan maka menjadi miliknya. Nah, sehingga nanti juga bisa terkena apa? Zakat tadi. Dia miliki dan terkena kewajiban zakat. Dengan dia menghidupkan tanah mati tersebut, maka dia memiliki harta rikas tadi. Bedanya kalau dia temukan di negeri kafir, negeri perang, milik orang kafir harbi, maka ini masuknya ghanimah. Masuknya apa? Ghanimah. Ya, ada proses menghidupkan tanah mati, ya, sesuai dengan peruntukannya nanti menurut urufnya. Ya, nanti ada kalau dia untuk dibangun rumah, dari harus ada dindingnya, ada pintu. Kalau untuk misalnya kandang, nanti ada atapnya, ya, dan seterusnya. Itu ada sesuai uruf, tapi para ulama menetapkan aturan-aturannya kapan dia disebut menghidupkan tanah mati. Itu ada di bab nanti, ya, di bab muamalah, ya, di kitab lain dibahas. Kemudian watajibu zakatu tijarati idza balaqat nisaban akhira alhaul, wajib zakat perdagangan jika mencapai nisab di akhir haul. Yakni barang dagang, orang berdagang nanti kalau di akhir haul, dia start dagang kapan? Misalnya 1 Ramadan 1443. Akhir haulnya 1 Ramadan 1444. Di akhir itu dilihat, nah, dihitung harta dagangannya kalau mencapai nisab, ya, diikutkan nisab emas, maka kena kewajiban zakat di akhir haul. Wa hiya rubu'u usri al-qimah, ya, 2,5% dari total nilainya, ya. Jadi ini disyaratkan hanya di akhir haul, sehingga tidak disyaratkan dari awal sampai akhir. Meskipun di awal haul ini tidak mencapai apa namanya nisab, misalnya di awal dagang hanya 40 juta, kemudian di akhir haul misalnya 90 juta. Nah, berarti terkena. Atau di awal haul nisab, di tengah-tengah kurang, yang penting di akhirnya. Kalau di akhirnya tidak tercapai nisab, tidak wajib zakat. Kalau tercapai, wajib zakat meskipun di tengahnya atau di awalnya tidak tercapai nisab. dan nanti dihitung barang-barang dagangannya yang apa yang dijual, dipajang, kemudian juga stoknya ditambahkan harta yang dia miliki ya di situ di kotak atau di tabungan. Ini nanti di total mencapai nisab atau tidak. Nah, kalau mencapai nisab maka dizakati. Dan menurut Syafi'iyah meskipun harta-harta tersebut barang dagangan ada yang belum dibayar ya. Jadi terhutang, tetap nanti dihitung meskipun itu apa? Dengan terhutang. Dibayarkan tadi berapa? 2,5% dari ini nilainya. Dengan yaitu sesuai dengan alat bayar yang dia beli ya, digunakan untuk pulaan pada waktu itu. Dulu pulaannya pakai apa? Ya, rupiah maka dengan rupiah, dolar dengan dolar dan seterusnya. Dengan emas berarti dengan emas, sesuai dengan alat bayar yang dia gunakan. Faslun wa tajibu zakatu al-fitri bi hurufi syamsi akhiri yaumin min ramadana. Wajib zakat fitrah dengan sebab telah tenggelam matahari di akhir, di hari terakhir bulan Ramadan. Idza kana huron, jika dia merdeka. Fatajibu, maka wajib alaihi fitratu nafsihi wa fitratu man alaihi mu'natuhu min zaujatin. Wajib dia mengeluarkan zakat untuk dirinya sendiri dan zakat fitrah untuk orang-orang yang dia tanggung nafkahnya, yaitu zaujah, istrinya, wawalidin, orang tua, bapak, wawalatin, anak, wa'abdin, budak, idzakanu muslimina, jika mereka semuanya adalah muslim. Wawajada mayu'ada anhum, dan mendapatkan suatu ya harta tadi, makanan pokok yang bisa digunakan untuk membayar zakat untuk mereka. Sehingga kalau mereka ini kafir maka tidak wajib, meskipun ini wajib dinafkahi, tapi kalau kafir maka tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Budaknya kafir misalnya, atau misalnya apa, istrinya dan seterusnya. Meskipun wajib dinafkahi, tapi tidak ada kewajiban mengeluarkan zakat untuk mereka karena mereka kafir. Dan dengan syarat memang ada harta yang digunakan untuk membayar zakat tersebut. Maka kalau tidak ada, maka tidak wajib. Kalau ada tapi sebagian, hanya satu sok atau dua sok, maka dia dahulukan dirinya sendiri terlebih dahulu. Kemudian setelah itu istrinya kalau bisa, kemudian pembantunya, kemudian anak yang kecil, kemudian bapaknya, kemudian ibunya. Ini di bab zakat didahulukan bapaknya dulu ya. Kalau di bab nafkah itu ibunya dulu, kemudian anaknya yang besar, kemudian budaknya. Ini kalau terbatas urutannya diri sendiri, istri, pembantu, anak kecil, bapaknya, ibunya, kemudian anaknya yang besar, kemudian budak. Secara urutannya seperti itu. Wa yahrumu ta'khiruha an yaumil aid. Fa in akhoroha asima wa sarat qada'an. Tidak boleh atau haram membayarkan zakat itu setelah hari Id. Ya. Kalau hari itu dari terbit fajar sampai apa? Tenggelam matahari. Sehingga sekarang hari raya, bayar zakat fitrahnya malah nanti malam atau besok. Berarti ditunda sampai keluar hari Id. Nah, ini haram. Haram kemudian menjadi apa? Dia dosa dan jadi kodok. Kalau tanpa uzur ya. Karena nanti ada juga yang ada uzur. Kalau ada uzur maka tidak dosa. Tapi harus segera harus segera diqadha. Sehingga kalau misalnya dia itu masih di hari Id, meskipun setelah sholat Id, ya, maka masih bisa itu, masih sah, ya, sebagai zakat fitri. Ini yang haram kalau ditunda sudah keluar dari hari Id, ya, keluar dari hari Id, yaitu hari Id berakhir dengan terbenamnya apa? Matahari. Sehingga kalau zakat fitrah ini ada namanya waktu hurmah, ya. Kalau waktu hurmah haram itu ditunda atau dibayarkan setelah hari Id, setelah terbitnya matahari tanpa uzur. Ada waktu jawaz boleh, yaitu sejak awal Ramadan. Ya, masuk bulan Ramadan sudah boleh bayar zakat fitrah. Kemudian ada waktu wujub, yaitu setelah atau sejak tenggelamnya matahari di hari terakhir bulan Ramadan. Kemudian waktu yang fadilah utama setelah fajar di hari Id tersebut, setelah fajar sebelum sholat Id. Kalau makruh itu ditunda melewati sholat Id. Setelah sholat Id baru dibayarkan, ini tetap zakat fitrah tapi makruh hukumnya. Kalau yang haram kalau sudah tenggelam matahari. Wala fitrata ala mu'sirin, tidak ada zakat fitrah bagi mu'sir yang tidak yang kesulitan, ya. Yang kesulitan untuk membayar, tidak punya kemampuan untuk membayar zakat, meskipun dia mampu untuk mencari nafkah. Yaitu apa itu mu'sir? Wahwa man laya jitu syai'an, tidak memiliki sesuatu, aw laya jitu illa ma yakfihi lailatul id wa yaumahu, tidak memiliki apapun atau tidak mendapatkan kecuali yang bisa mencukupi dirinya saja saat Id atau hari Id. Jadi hanya cukup untuk dirinya, habis itu habis di hari Id dan di malam Id dan di harinya. Nah, ini dia mu'sir. Jadi hanya untuk dirinya dan juga bisa misalnya cukup untuk orang-orang yang dinafkahinya. Jadi ini dia punya makanan pokok, nanti hanya cukup untuk di hari malam Id, ya, dan di hari Id bagi dia dan anak istrinya misalnya. Habis itu gak ada sisanya, berarti gak ada kewajiban. Wala yajibu bai'u maskanihi, tidak ada kewajiban menjual tempat tinggal, ya, rumahnya. Wa khadimin, dan pembantu atau budak yang dia butuhkan. Yahtaju ila, yang dia butuhkan. Jadi kalau dia punya rumah, ya, kemudian di malam Id enggak punya apa-apa, ya, enggak punya apa-apa, maka dia tidak ada kewajiban malam Id atau harinya, karena membayar zakat fitrah ini bisa sampai apa? Sebelum tenggelam matahari. Sehingga ketika malam Id dan harinya enggak punya apa-apa, enggak wajib. Atau punya tapi cukup untuk dia dan keluarganya yang dia tanggung, maka juga enggak wajib. Tapi dia kan punya rumah. Apakah rumahnya dijual? Tidak. Dijual untuk membayar zakat fitrah? Tidak. Atau pembantu yang dia butuhkan. Wahya so'un, satu so' zakat fitrah ini. Wasa'u arba'atu amdatin bimudin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu so' adalah empat mud, mudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal mud ritlun wasulus, ya, tadi konversinya tinggal dikonversi, satu so' berapa, sekitar 2,05 atau 2,5, atau ada juga yang mengkonversi sampai 3, ya, ada sampai 3 kilogram. Satu sok itu setiap jiwa, ya. Ini fulan, satu sok istrinya fulan, satu sok anaknya fulan, satu sok. dan yang dikeluarkan adalah tadi makanan pokok ya. Wala tajibu illa min ghalibi qutil baladi. Tidak ada kewajiban kecuali dari yaitu yang dikeluarkan ini qutil balad, ghalib. Ghalib itu yang umum dari makanan pokok di negeri tersebut. Sehingga kalau makanan pokoknya ada dua, maka yang paling dominan yang mana? Nah, kalau di tempat kita kan beras. Wala tajibu tidak wajib zakat fitrah kecuali dari ghalibi qutil balad. Sehingga tidak mencukupi kalau selain ghalib qut al mahal atau balad tempat di yaitu keluarkannya apa zakat. Bab puasiami, bab siam, kita selesaikan sampai puasa, bab puasa. Agar bisa selesai hari ini. Bab asyami, bab puasa. Ya ini puasa disyariatkan, diwajibkan di Sya'ban tahun ke-2 Hijriah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam puasa Ramadan itu 9 kali. Yasbutu dukhulu Ramadana bistikmali Sya'bana salasina. Ditetapkan masuknya Ramadan dengan cara menggenapkan Sya'ban 30 hari. Digenapkan 30 hari. Maka kalau seperti ini semuanya wajib yaitu puasa berdasarkan istikmal Sya'ban salasin. Jadi apa? Tanggal 29 Sya'ban nanti dilihat hilalnya muncul enggak? Kalau muncul berarti Sya'bannya 29, besoknya 1 Ramadan. Kalau enggak muncul atau tertutup mendung, maka besoknya masih 30 Sya'ban, digenapkan Sya'ban 30, setelah itu baru 1 Ramadan, maka wajib semuanya untuk puasa berdasarkan isbat atau subut dengan istikmal menyempurnakan Sya'ban 30 hari. Au biru'yatil hilal atau dengan melihat hilal ya, setelah matahari tenggelam. Jadi masuknya Ramadan ini bisa ditetapkan dengan ru'yatul hilal, melihatnya hilal ya, tadi di tanggal misalnya di tanggal 29 Dzulhijjah Sya'ban afwan, tanggal 29 Sya'ban ya, jadi di malam 30-nya ya, lihat hilal, maka besoknya 1 Ramadan. Wa yakfi syahadatu adlin, cukup persaksian satu orang di sisi hakim ya, dia harus menyaksikan di sisi hakim bahwasanya dia bersaksi telah melihat hilal. Yang mengatakan asyhadu anni ra'aitu al-hilal. Saya bersaksi bahasnya saya melihat hilal. Kemudian adil di sini yaitu adlu asyhadah, yaitu orang yang tidak melakukan dosa besar dan orang yang tidak terus-menerus melakukan dosa kecil. Atau dia melakukan dosa kecil tapi ketaatannya masih mendominasi mengalahkan kemaksiatannya. Ini yang diterima persaksiannya ini syahadatu adil di sini orang persaksian dari adil di sini adalah adil syahadah, yaitu orang yang ya tidak fasik ya, tidak melakukan dosa besar, kemudian tidak melakukan dosa kecil secara terus menerus berkelanjutan, atau dia melakukan dosa kecil terus tapi ketaatannya masih mengalahkan kemaksiatannya, maka dia diterima persaksiannya. Kemudian juga dia mukallaf zakaron, ya, laki-laki huron merdeka rosyid, ya, baik agamanya rosyid, kemudian juga punya muruah, menjaga muruah, kemudian dalam kondisi kesadaran yang baik, bisa berbicara, bisa mendengar, bisa melihat. Nah, ini syaratnya, ya, syaratnya seperti itu. Ini tadi dengan ditetapkannya satu Ramadan ini tadi, maka nanti bisa berlaku pada semua kaum muslimin. Tapi ada juga penetapan masuknya Ramadan dalam bentuk khusus, ya, yaitu tidak berlaku untuk semuanya. Misalnya melihat hilal, bagi orang melihatnya meskipun dia fasik, ya, ini dia khusus, ya. Ini fasik, ini nggak bisa berlaku untuk umum, karena tadi kalau dia bersaksi tidak terpenuhi syarat, ya, sahdanya tidak berlaku. Kemudian dikabarkan oleh orang yang adlu riwayah, yang bisa dipercaya, sama saja apakah nanti dia itu di dalam hatinya membenarkan ataupun tidak. Nah, adlu riwayah itu adalah seperti adlu syahadah selain huryah wa zukuroh. Jadi ada istilah nanti adlu riwayah, riwayat, ada adlu syahadah. Nah, kalau adlu riwayah sama adlu syahadah itu sama semua tadi, ya, tidak melakukan dosa besar, tidak melakukan dosa kecil terus menerus, atau melakukan dosa kecil terus menerus tapi ketaatannya lebih mendominasi, dan seterusnya mukallaf laki-laki merdeka terus sama, kecuali kalau adlu riwayah itu tidak disyaratkan merdeka, berarti budak bisa. Kemudian tidak disyaratkan laki-laki, perempuan bisa. Kalau adul syahadah itu kalau perempuan yang bersaksi tidak diterima. Nah, karena dia bukan adlu syahadah. Nah, kalau adlu riwayah ini perempuan masuk. Maka ini kalau penetapan khusus, ya. Tadi misalnya mendapatkan informasi dari orang adlu riwayah yang bisa dipercaya. Misalnya perempuan ini, perempuan bisa dipercaya mengabarkan telah melihat hilal, maka bisa berlaku duhul subuh Ramadan, tapi tidak berlaku secara umum, ya. Enggak bisa diberlakukan untuk semua kaum muslimin. Nah, ini khusus, ya. Kemudian juga informasi dari orang yang dipercaya seperti anak kecil atau fasik. Dengan syarat kalau ini harus dibenarkan. Jadi orang yang mendengar dikabari anak kecil sama orang fasik ini, kalau membenarkan berita orang fasik dan anak kecil, dia membenarkan, maka dia wajib puasa. Khusus dia, kalau kaum muslimin tidak. Ya. Kalau yang tadi perempuan, ya, adlu syahadah riwayah tadi, dikabarkan perempuan-perempuannya bisa dipercaya, meskipun tidak meyakini, maka itu jadi ditetapkan. Kalau untuk perempuan tadi, meskipun yang menerima kabar, gitu ya, itu membenarkan atau enggak, itu diterima. Tapi kalau, atau ditetapkan duhul Ramadan. Tapi kalau yang ini sobi atau fasik, disyaratkan harus dibenarkan. Kalau ada orang fasik mengabarkan telah melihat hilal, kemudian kita enggak membenarkan, berarti enggak wajib bagi kita. Kalau kita membenarkan, maka wajib bagi kita, bagi kaum muslimin tidak. Enggak bisa berlaku secara umum. Dan sebab-sebab yang lain yang itu penetapan secara khusus, bukan secara umum untuk kaum muslimin. Wa syurutu sihati as-shaum, syarat sahnya shaum, an niyatun niyat, fa in kana fardhon usturita at-tabyitu. Jika puasanya fardu, seperti fardu puasa Ramadan, termasuk nazar, termasuk kafaroh atau qada Ramadan, harus ada tabyit, niatnya harus sebelum terbit fajar, yaitu setelah, yaitu antara setelah tenggelam matahari sampai sebelum terbit fajar harus sudah niat. Kalau tidak ada berarti tidak sah. Kemudian yang berikutnya, wa ta'yinu menta'yin, menentukan. Misalnya puasa apa ini? Puasa Ramadan, puasa nazar, puasa kafaroh. Harus ditakyin seperti itu. Adapun kalau puasa sunnah, ini menurut An-Nawawi di majmu' disebutkan, disyaratkan mentakyin untuk yang rawatib seperti puasa Arafah. Tapi menurut yang lain seperti Ar-Romli, Khatib Asy-Syirbini dan yang lainnya sah juga dengan niat mutlak. Niat mutlak itu saya niat puasa. Ya, itu sah. Menurut Nawawi kalau yang rawatib seperti Arafah harus ditakyin ini puasa Arafah. Wa syartu sihati shaum aidan al-imsaku anil jima'i amdan. Syarat sah puasa juga adalah menahan diri dari jima' pembatal. Ya, menahan diri dari pembatal-batal puasa, diantaranya jima' dengan sengaja. Sehingga kalau jima'nya itu tidak sengaja, misalnya dia lupa kalau puasa kemudian jima' dengan istrinya, tidak batal. Dan disyaratkan juga dia tahu bahasanya jima' itu enggak boleh dan haram. Kalau dia enggak tahu, ya maka dima'fu, dimaafkan. Tapi jahilnya yang ma'zur. Jair ma'zur itu ada dua ya. Kalau dalam mazhab, satu, baru saja masuk Islam sehingga belum sempat belajar. Dua, tempat tinggalnya jauh dari lingkungan orang-orang yang berdakwah ya, sehingga belum sampai dakwah. Namanya jahilnya ma'zur. Kalau dia hidup di lingkungan seperti sekarang ini kan ya, dia biasa internetan, buka YouTube juga sudah sering mahir ya. Di Lukman juga ada da'i, kok ngaku-ngaku saya enggak tahu kalau jima' itu enggak boleh dalam puasa, kemudian saya menjima' istri saya, enggak bisa. Ya. Sehingga tadi tidak, jahilnya tidak dimaklur. Nah kemudian bagi yang apa, membatalkan puasanya dengan jima' tadi, maka dia jelas berdosa, ya kan? Ya berdosa, kemudian wajib yaitu membayar kafaroh uzma, kemudian juga mengkodok, juga menahan diri tidak melakukan yaitu pembatal puasa, meskipun dia sudah batal ya. Yaitu kafarohnya apa? Memerdekakan budak, ya, rokobah muslimah yang beriman, terbebas dari cacat. Aib budak tersebut yang akan mempengaruhi, cacat tersebut mempengaruhi kinerja budak. Kalau enggak ada maka puasa 2 bulan berturut-turut. Ya, mampu enggak 1 bulan aja dia enggak mampu kan. Misalnya mampu ya harus dikerjakan 2 bulan berturut-turut. Kemudian jika tidak mampu maka memberi makan atau tamlik. Memberi makan tamlik 60 miskin. Setiap orangnya satu mud ya, satu mud makanan yang bisa digunakan untuk zakat fitrah. Di 60 orang miskin, satu orangnya satu mud. Satu mud itu berapa? Seperempat sok, sekitar berapa? 500 sekian gram ya. Sekitar setengah kilogram sekian. Yang wajib kafaroh ini hanya al-watik yang menjima' saja, pihak laki-lakinya ya, kalau yang istrinya tidak. Ini tadi kafarohnya. Al-imsaku anil jima'i amdan wa anil istimna'i. Kemudian istimna' yaitu mengeluarkan mani tanpa jima'. Wa anil istiqa'ati yaitu bersengaja muntah. Bersengaja muntah melakukan sebab-sebab sehingga dia bisa muntah. Misalnya tangannya dimasukkan, bendanya ada benda dimasukkan ke mulutnya sampai dia mual muntah. Nah, itu sengaja. Kemudian wa'an wusuli ainin ila mayusama jaufan. sampainya fisik ya, ain itu fisik meskipun kecil ya, meskipun kecil, yang itu sampai ke jauf. Jauf itu diantaranya otak, kemudian dalam telinga, kemudian ada perut, kemudian nanti dubur, kubul, itu jauf. Nah, nanti kalau masuk ke situ ain ya, lewat mulut, kemudian ada suatu masuk ke telinga bagian dalam, atau suatu masuk ke kubul atau dubur ya, atau ke perut lewat misalnya apa, tusukan ya, misalnya, nah, maka ini membatalkan. Maka di sini beri contoh kabatini uzunin ya, batin uzun ya, telinga bagian dalamnya. Atau au ihlilin, ihlin ini tempat keluar baul bagi laki-laki, atau tempat keluar laban susu di puting perempuan. Min manfazin maftuhin, masuknya itu dari manfaat yang maftuh, manfaat yang maftuh. Maka fala yaduru wusulu tuhnin bitasarubi almasami, maka tidak mengapa kalau ada minyak atau sesuatu yang meresap ke apa namanya pori-pori ya, ya meresap ke pori-pori. Wala ta'mi al-kuhli, kemudian rasa dari celak bihalqihi di apa namanya tenggorokan, ada rasa seperti apa setelah bercelak ini enggak membatalkan. Wala yuftiru idza fa'ala dzalika nasyan au jahilan, tidak batal jika hal tapi tadi dilakukan karena dia lupa atau tidak tahu ya. Jahilan maka tidak mengapa. Sekali lagi, jahil yang ma'zur. Au mukrohan, dipaksa ya, dipaksa makan misalnya. Wa yuftiru bi khuruji almani bilamsin bila ha'il au kublatin au mudajaatin la bi fikrin wa nadhurin. Puasa juga batal kalau mani keluar dengan sebab lames persentuhan, persentuhan yang tanpa penghalang, atau dengan ciuman, dia mencium istrinya keluar mani, dia bercumbu dengan istrinya keluar mani, batal. Wa mudhaja'atin, dengan mudhaja'ah tidur, meniduri, la bi fikrin, tidak batal kalau memikirkan atau melihat. Artinya kalau dia melihat sesuatu keluar maninya tidak batal puasanya. Tapi kalau dia keluar mani gara-gara bercumbu dengan istrinya, sentuhan, rabaan, mencium istri misalnya, maka batal. Karena ini kalau tanpa persentuhan itu menyerupai mimpi basah. Mimpi basah enggak batal ya. Ya, persentuhan ini menyerupai apa? Yusbihu al-ikhtilam. Memikirkan suatu, menghayal keluar mani, atau melihat suatu keluar mani, maka ini kalau dia tanpa persentuhan menyerupai mimpi basah, itu tidak membatalkan. Wasyartu sihati shaumi aidho, syarat sah shaum juga adalah al-islamu islam, sehingga kalau orang kafir tidak sah. Maka kapanpun dia murtad, na'udzubillah min dzalik, meskipun sebentar di siang hari, batal puasanya. Kemudian wal aklu disyaratkan berakal, orang gila tidak sah. Maka kapanpun muncul gila, meskipun sebentar di siang hari, batal puasanya. Adapun kalau mabuk dan pingsan, maka tidak batal kecuali jika seluruh hari ya, kecuali seluruh hari dari fajar sampai tenggelam matahari. Nah, ini nanti pingsan dari fajar di subuh sampai maghrib itu batal. Tapi kalau tidur dari subuh sampai maghrib enggak batal. Misalnya ada ya, tapi kan jarang. Tidur terus enggak ada yang bangunin. Kemudian wanaqau anil haidi wanifasi fi jami'i anahri. Kosong atau bersih dari haid dan nifas di semua hari, ya dari subuh sampai maghrib. Wa yahrumu shaumu al-aidaini wa ayami at-tasyriqi. Haram puasa wa dua hari raya dan hari tasyrik. Ya, puasa ini di situ haram, tidak sah. Wa yahrumu shaumu an-nisfi al-akhiri. Haram puasa yaitu separuh terakhir min Sya'ban. Di bulan Sya'ban ila linadzirin, kecuali dia nazar au qodoin atau qodo au kafaratin atau kafaroh au wirdin, atau sudah menjadi apa kebiasaannya, sudah menjadi satu kebiasaan. Jadi tadi ada sebab-sebab, kalau nanti sebab-sebab ini ada, boleh puasa ya di separuh terakhir. Di antara tadi ada nazar ya, dia nazar nanti ketika apa akan melakukan, kemudian bertepatan dengan separuh kedua Sya'ban, atau dia mengkodok puasa fardu atau sunnah. Kemudian juga kafaroh. Ini di sini tidak mengapa kalau di separuh terakhir bulan Sya'ban. Atau dia sudah biasa puasa, ya, maka nanti juga tidak mengapa. Misalnya biasa puasa Senin Kamis, biasa puasa Daud, kemudian nanti lanjut sampai separuh terakhir bulan Sya'ban, maka tidak mengapa. Wasyartu wujubi shaumi Ramadhana al-aqlu wal-bulughu wal-qudratu ala shaum. Syarat wajibnya puasa, artinya puasa ini wajib jika terpenuhi syarat ini. Kalau enggak terpenuhi, maka tidak wajib baginya. Yang pertama al-aqlu, yaitu berakal, maka orang gila tidak wajib puasa. Yang kedua bulug balig, maka tidak wajib bagi sobi belum balig. Tapi disunahkan mengqadha yang tidak dia lakukan, dia tidak puasa ketika sudah tamyiz, dia enggak puasa, disunahkan mengqadha, tapi tidak wajib. Kemudian mampu untuk puasa. Al-qudratu ala saum, itu mampu baik secara hisi ataupun syar'i. Nah, kalau enggak mampu, misalnya sakit, tidak bisa diharapkan kesembuhannya, atau tua, maka ini sudah tua renta, maka tidak mampu. Kemudian juga syarat yang lain apa? Islam, kemudian sehat. Kalau dia sakit, maka tidak wajib. Kemudian mukim ya, sehingga kalau musafir tidak ada kewajiban puasa, nanti dia mengkodok. Wayu marubi asobiyu idha atoko lisab'in. Maka kemudian anak diperintahkan, dan ini hukumnya wajib sebagaimana ketika sholat ya, diperintahkan untuk yaitu puasa, laki-laki atau perempuan anaknya, jika dia mampu untuk puasa ketika sudah umur 7 tahun dan disyaratkan sudah mumayyiz ya. Kalau sebagaimana dalam perintah sholat, kalau belum mumayyiz meskipun 7 tahun tidak ada kewajiban memerintahkan puasa. Wa yudrabu ala tarkihi li asrin. Dipukul kalau tidak melakukan puasa ketika 10 tahun. Wa yajuzu, kemudian siapa yang diberi keringanan tidak puasa? Wa yajuzu al fitru, boleh tidak puasa saat Ramadan lil musafiri safaron tawilan mubahan, yaitu bagi musafir safarnya panjang mubah, panjang dua marhalah ya, mubah yaitu selain yang haram, dan safarnya harus sebelum fajar. Jadi sebelum fajar terbit, sebelum subuh sudah berangkat safar, maka boleh nanti tidak puasa. Tapi kalau dia subuh masih di tempat tinggalnya, jam 10 kemudian berangkat safar, kemudian enggak puasa, enggak boleh. Ya. Jadi harus safarnya berangkatnya sebelum fajar. Kemudian safarnya harus safar yang jauh. Kalau dekat, baru 50 km misalnya, maka tidak boleh kemudian tidak puasa. Walil maridi, kemudian bagi orang sakit, idza khafa dararo, jika khawatir darar. Khawatir terkena darar, marabaya, sebagaimana saat tayamum itu. Walil hamili, dan perempuan hamil meskipun hamilnya dengan zina, pokoknya hamil aja ya, hamil zina juga diberi keringanan. Wal murdi'i, yang menyusui meskipun dia dipekerjakan, dibayar ataupun sukarela, sama saja. Idza khafata ala anfusima au alal walad, yaitu jika dia khawatir terhadap dirinya sendiri, orang yang hamil atau menyusui, atau khawatir terhadap anaknya, janin ataupun anak yang menyusui. Wali munkiri hayawanin musyrifin alal halak, atau tidak boleh tidak puasa kalau dalam rangka ini menyelamatkan hewan muhtarom, hewan di sini nanti masuk juga manusia ya, yang akan binasa, misalnya mau tenggelam mau apa ya. Kemudian kodoknya, wayakduna kuluhum, semuanya mengkodok tadi, dan musafir, kemudian apa nih, sakit tadi, dan seterusnya. Yajibu ma'al wayakduna kuluhum, semuanya mengkodok. Wayajibu ma'al kodoi likuli yaumin mudun ala man aftara liinqadhi hayawanin muhtaramin musyrifin alal halak wa alal hamili wal murdi'i idha aftarata khofan alal waladi wa alaman akhara al-qada'a ila ramadana ramadana akhara bi ghairi udzin. Ya, tadi semuanya mengqada kecuali atau ditambah kewajiban bersama dengan qada, kewajiban membayar fidyah, yaitu setiap hari yang dia tinggalkan satu mud. Kalau dia tidak puasa gara-gara tadi menyelamatkan hayawan muhtaram yang akan binasa, atau orang hamil dan menyusui jika mereka khawatir terhadap anaknya, ya, terhadap apa? Anaknya. Kalau khawatir terhadap anaknya, maka dia bayar fidyah, kodok plus fidyah. Jadi kalau hamil menyusui ini, kalau khawatir terhadap anaknya, bayar fidyah. Tapi kalau ada kekhawatiran terhadap dirinya, nanti tidak ada bayar fidyah. Wa alaman akhara al-qada', dan orang yang mengakhirkan qada' sampai Ramadan berikutnya, nanti ada tambahan apa? Bayar fidyah. Tadi satu hari satu mudnya. Dia ini punya utang puasa Ramadan, belum diqada', tidak ada uzur sampai ketemu Ramadan berikutnya. Nah, nanti dia tetap wajib qada' plus ada tambahan bayar fidyah satu mud tiap hari tadi. Nah, jadi kalau hamil dan menyusui, kalau dia khawatir terhadap diri mereka saja ya, atau khawatir terhadap diri mereka plus anak, maka kodok saja tanpa fidyah. Tapi kalau khawatir terhadap anak itu saja, maka ada kodok plus fidyah. Intinya kalau ada kekhawatiran terhadap diri sendiri, baik itu dibarengi khawatiran terhadap anak, maka ternafikan fidyah. Pokoknya itu kalau sudah khawatir terhadap diri sendiri, fidyahnya enggak gitu. Kalau ada khawatiran terhadap diri sendiri. Waman aftara bi ghairi udhrin, orang yang tidak tidak puasa tanpa ada uzur, wajib alaihi al-qadau alal faur, maka wajib mengkodok dengan segera. Kalau tanpa uzur ya, wajib dengan segera. Kalau ada uzur boleh tertunda. Dia puasa malas-malesan ya, 5 hari enggak puasa, nanti setelah hari raya kan sudah boleh puasa, harus segera dia qadha ya, wajib. Kalau dia mengundur lagi berarti dosa kan, karena wajib segera. Bedanya kalau dia enggak puasa karena ada uzur, misalnya sakit, maka bisa tertunda ya, sampai nanti sebelum apa, ketemu Ramadan berikutnya. Nah, kalau tidak ada uzur ya, tapi tetap disunahkan, disegerakan meskipun ada uzur. Misalnya dia sakit, enggak puasa, tetap disunahkan segera. Tapi kalau tidak ada uzur, wajib segera, enggak boleh ditunda. Dan para ulama mengatakan, nah, semisal sholat itu, ya, sholat, meninggalkan sholat karena tidak ada uzur, wajib segera, dan semua waktunya harus dicurahkan untuk sholat. Ya, ya enggak boleh melakukan aktivitas apapun kecuali aktivitas yang urgent, darurat. Makan, minum, misalnya mencari nafkah, buang hajat, ya. Ya enggak boleh kemudian main-main, buka handphone, mainan, enggak boleh. Terus selesaikan itu, sholatnya dulu. Faslun wa syurutu sihati ala itikafi, syarat sah itikaf adalah an-niyatu wa luksu. Niat, dan itu berdiam diri melebihi kadar tumak ninah. Jadi sebentar aja ya, 5 menit itikaf bisa ya. Ini antum di sini itu kalau diniatkan itikaf berarti dapat, insya Allah dapat pahala itikaf. Udah lama kan? Karena cukup tumak ninah plus tambahan sudah bisa itikaf. Tergantung niatnya apa. Jadi kalau misalnya niatnya belajar plus itikaf, maka akan dapat pahala tambahan. Fil masjid, yaitu harus di masjid. Maka enggak sah kalau misalnya di kampus, misalnya di sekolahan, di madrasah, nah, itikaf, nah, enggak bisa. Wal Islam, Islam wal aklu, kemudian berakal. Kalau kafir tidak sah. Kalau tidak berakal, majnun, ya, pingsan, sakron, tidak sah. Gila, pingsan, mabuk, tidak sah. Wanakau anil haidi wa nifasi, terbebas dari haid dan nifas. Nah, ini kalau haid nifas enggak boleh itikaf ya. Masuk masjid saja juga enggak boleh gitu kan. Apalagi sampai berdiam itikaf. Wa taharatu anil janabati, tidak boleh juga kalau sedang junub, karena junub tidak boleh lubsun atau muksun fil masjid. Alhamdulillah selesai ya. Nisab barang perdagangan tadi sama dengan nisab harta atau emas ya. Nanti dinilai kalau sudah mencapai itu maka dibayarkan zakatnya. Menggaruk saat sholat membatalkan atau tidak? Ya sebaiknya kalau menggaruk pakai jari, karena kalau pakai jari ini kecil. Kalau besar tangan nanti mempengaruhi, bisa mempengaruhi apa? Jumlah. Jadi kalau tangan sampai sini pergelangan itu terhitung. Ini anggota besar, kepala, tangan, kaki, badan anggota besar. Kalau anggota kecil meskipun banyak enggak apa-apa. Kalau menggaruknya gini seret, seret ini kan nah. Jadi atau satu kali kemudian berhenti dulu. Intinya tidak berturut-turut ya. Tidak berturut-turut ya. Bagaimana mensiasatinya tidak berturut-turut. Kalau sujud sawi kita ingat baru baru dilakukan. Kalau ingatnya setelah salam Kalau masih dekat bisa wujud sawi, kalau sudah lama terluputnya jaraknya. Kadiat. Kalau imamnya umi kemudian dia tidak umi, maka kalau menurut pendapat di sini memang batal, maka dia mufarokoh, memisahkan diri dari jamaah. Kecuali nanti ada pendapat lain, mengikuti pendapat lain yang mengatakan pokoknya ada, kalau dia sah baginya, sah bagi makmumnya, nah ini beda lagi. Kalau pendapat dalam mazhab tidak sah. Wanita bermakmum, wanita berimam atau bermakmum ini. Intinya kalau sudah tamyiz ya, itu dalam mazhab Syafi'i kalau dia jadi imam sah, belum balik. Tiga mazhab lain enggak sah. Belum balik jadi imam enggak sah. Kalau mazhab yang tiga Syafi'iyah sah. Dan kalau belum tamyiz maka tidak sah ibadahnya, sholatnya, wudunya. Kalau sudah tamyiz sah meskipun belum balik. Dia sholat sendiri kemudian dijadikan imam, apakah boleh mengubah niat? Boleh mengubah niat tengah-tengah. Bagaimana sholatnya orang yang musafir, yang qasar, di belakangnya imam yang mukim atau mutim mungkin ya? Apakah mengikuti? Ya, termasuk syaratnya tadi ya, kalau dia mengqasar syaratnya imam harus qasar. Kalau imamnya kok 4 rakaat makmumnya mengqasar, enggak boleh. Sholatnya seorang yang tidak meyakini kunut itu sunnah di belakang imam yang kunut subuh, ya tetap sah sholat saja di belakangnya. Mau ikut matangan itu lebih bagus, kalau enggak ya boleh juga, tidak batal, karena itu bukan mukhalafah fahisah. Intinya kalau yang membatalkan kalau mukhalafah fahisah, misalnya cara duduknya imamnya tawaruk, kita ihtiros, nah itu bukan mukhalafah fahisah, maka tidak membatalkan. Kalau khawatir tertinggal rombongan safar, misal saat ini misalnya di masa ini kereta gitu ya, apakah menjadi uzur sholat jamak? Mungkin maksudnya belum meninggalkan negerinya, tidak bisa. Kalau dia harus apa? Disyaratkan tadi harus melewati, meninggalkan batas wilayahnya, pagar atau pemukiman. Kalau belum, belum dibolehkan. Sehingga nanti ketika dia di kendaraan, ya dia sholat semampunya. Kalau rukun dan syaratnya tidak terpenuhi, nanti dia mengulang. Misalnya dia tidak bisa rukuk dengan sempurna di kereta misalnya atau di bis, maka nanti dia akan mengulang. Kita cukupkan dulu, waktunya sudah menjelang zuhur, biar untuk persiapan. Ini memang tidak bisa kita jawab semua pertanyaannya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.